Shadaqallahu al-Azim. Demikian tadi pembacaan Al-Mushaful Murattal yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Matrud. Pendengar dan pecinta Radio Kabar Jakarta, syukur alhamdulillah kembali pagi ini kita bisa bersama kembali sesuai dengan program tahun 2008 bahwa pengajian Al-Quran untuk sore hari ditiadakan, dipindah menjadi pagi hari. Baik, untuk pagi ini tadarus Al-Quran diawali dari suratul Fatihah. Kami coba di 85947785 untuk ibu dan bapak yang ingin mencoba membaca 85947785. Baik, sebelumnya kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Baik, mengawali di pagi hari ini tanggal 1 bulan Januari 2008. Satu tahun kita sudah berkumpul. Kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak membaca suratul Fatihah ya. Dan pembacaan Al-Mushaful Murattal bisa dipersiapkan untuk besok adalah surah Hud diawali dari ayat 96 hingga ayat 123 ya. Untuk besok adalah surah Hud diawali dari ayat 96 hingga ayat ke 123. Baik, di 85947785 silakan dia yang ingin mencoba. Kita coba suratul Fatihah. Ada juga yang ingin mencoba ditanya tajwid, barangkali silakan ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tasdid itu ya, sidah. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka, jangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kanas sa biasa, sin kecil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am. Alif dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil magh. Jangan ghairil magh, jangan dikolkolakan. Ghairil lin, huruf lin, ghairil alif lam qomariyah. Ghairil maghbu matabi'i. Ghairil maghbu bi'alayhim. Wala matabi'i ketemu huruf tasjid jadi madlajim musakol kalimi. Ghairil maghbu bi'alayhim waladdallin. Amin. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Iya. Silahkan Ibu baca surat Al-Fatihah ya. Yang kencang suaranya Ibu ya. Iya. Iya, silahkan Bangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditahan. Alham banyak orang ditahan. Alham Di Idhar Komar ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan walad, walad biasa, waladdallin. Ghairil maghdubi jangan wolod, monyo walanya biasa aja wala, jangan wolod, wa walabdolin. Terima kasih. Bapak, ceramah jadi hilang nggak pak? Tampaknya 2008 pengajian sore tidak diadakan di pagi untuk sementara, entah nanti. Iya. Ya, nantilah Ibu ya, Bapak tanya ya. Iya, baik. Iya. Bapak juga kan dokter rohani juga ya. Iya, nanti ada rohani sedikit-sedikit lah ya, nanti ada. Terima kasih, Bapak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, di 85947 85 kami berikan kesempatan. Jadi nanti kalau sore hari tidak ada ya, nyari-nyari pengajian adanya pagi. Untuk diselipkan nanti renungan-renungan barangkali ya, nanti bisa dicarikan mutiara-mutiara hikmah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Dengan Ibu Yuli. Ibu Yuli Mangga. Yang kenceng Ibu ya? Ya. Suaranya ya, silahkan. Al-Fatihah ya? Iya Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Ibu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2008 boleh bebas pagi ini tanggal 1 bulan Januari 2008. Mengawali hari-hari kita insyaallah dengan hari yang positif, yang baik ya, dengan pengajian. Sore hari nanti tidak ada pengajian. Jadi selama bulan 2008 ini dialihkan ke pagi hari. Nanti juga SMS Pak Ari tolong diselipkan renungan-renungan. Nah, nantilah kita bisa ya, mutiara-mutiara hikmah sambil bertadarus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu. Radionya dikecilkan sedikit ya. Iya. Baik, untuk pagi hari ini bebas, siapa aja boleh masuk, yang tunanetra juga karena Fatihah kan sudah hafal. Silakan iya. Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sedikit lagi, sudah. Nih, beat lagunya, cengkok. A'u, alif dan ain. A'u, sebentar, didengar dulu ya. Oh, iya. A'uzu billahi minasyaitonir nirrojim. Lagunya, ibu. Ibu bacanya, lidahnya sudah lumayan, tapi dicengkoknya masih kayak orang Sunda ngomong bahasa Inggris itu, belum pas. Ya. Iya, ya. A'u. A'udzu billahi minasy minasy nyamber. Nyamber kalau ada tasjid. A'udzu billahi minasy gitu. Semangat 2008 ini, Bu. Jangan. Ibu mah kayak bangun tidur, memang bangun tidur. A'udzu billahi gitu. Yang semangat dan sambarannya itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu, Bu. Semangat. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan ale. Alhamdulillah. Seperti diputus gini. Seperti yeah. Seperti diputus, lamnya jangan berekor. Jangan ale. Alham. Alham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ro-nya tebel ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Kepanjangan, satu alif. Maliki yaumiddin. Maliki. Kepanjangan, satu alif, dua ketukan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iya. Iya. Nah, tasjidnya ibu yang kurang nih ketahuan nih. Jangan iya, iya, iya double. Iya karena. Iya karena. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Ada. Jangan ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Salat. Baso, coba bilang baso. Salat, sod, siro. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Waladdallin. Amin. Satu hal yang harus disyukuri, ibu sudah bisa baca, cuman sedikit lagi dipoles ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin tes tajwid Fatihah silahkan ya, Ibu Mutmainah, boleh ya, bebas pokoknya tahun baru 2008. Pak Hirwanto, ya mudah-mudahan sukses semua ya, walaupun tidak ada sore hari, pagi hari nanti kita manage bagaimana membagi antara tajwidnya untuk yang kelas pemulanya, untuk yang tunanetra, semua bisa terakomodir mudah-mudahan, insyaallah. Jadi kalau nyari sore hari tidak ada. Nah nanti kita sore hari kita manfaatkan untuk taklim di pesantren ataupun di tempat-tempat majelis taklim yang biasa kita jalani ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Bu Ati di Depok, Ustaz. Ini siapa? Bu Ati di Depok. Bu Ati yang mana? Yang kemarin baru datang belajar vaksin yang terakhir. Oh, yang sama ibu itu ya, sama eyang. Yang ketiga itu. Sama Ibu Hasan. Bukan. Ya, Iya kali ya. Belum kenal. Yang terakhir. Baik, silakan Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagu sudah bisa nih, makhrajnya dikit lagi nih. Kalau di darat bagus shin-nya nih. A'udzu billahi minasy gitu nyamber shin-nya, buka mulutnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik. Itu panjang kan? Satu alif aja. Dua ketukan. Kan pakai hentakan, kalau di darat kan pakai tangan tuh. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan ihe. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahnya dilihat ya. Aku berlindung a'udzu, aku berlindung a'udzu billahi kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk, yang diranjam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Beda. Kalau pemurah, Allah murah sama siapa saja. Islamkah dia, non-Islamkah dia, mukminkah dia, orang baikkah dia, orang jahat, Allah tidak pilih kasih. Matahari terbit untuk semua. Hujan datang untuk menumbuhkan pohon-pohon untuk semua. Itu pemurah. Kalau penyayang, khusus untuk orang-orang yang beriman. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji buat siapa? Lillah, untuk Allah. Rabbil alamin, Rabb diartikan di Indonesia kita Tuhan, padahal bukan hanya Tuhan. Rabb itu bisa pendidik, bisa pemelihara, pengayom dan segalanya. Rabbil alamin, Rabb Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sudah ya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Malik di sini yang menguasai hari pembalasan. Nah, dalam salat, dalam di luar salat berdoa ini di sini boleh diselipkan. Tapi dalam salat tidak boleh menambah-nambah. Saat membaca iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Nah, mintalah kepada Allah. Ya, di luar salat, tapi di dalam salat jangan nambah-nambah, nanti jadi bid'ah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau lah ya, ya Allah kami mohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Karena kalau kami datang ke dukun, ke kahin, 40 hari salat kami tidak diterima. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Anbiya, aulia, salihin. Tetapi bukan jalan mereka yang dimurkai. Dan bukan pula jalan yang sesat. Yahudi, Nasrani dan orang-orang kafir ya. Mereka yang sesat. Ini semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Termasuk ada agama palsu, mengakui agama adanya Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kendati pun tidak hafal, tidak ngerti seluruh isinya, minimal oh surat Fatihah itu ini intinya. Pertama, apapun segala aspek kita berlindung kepada Allah. dari godaan setan. Setan itu di minal jinnati wan nas, ya, dari golongan jin dan manusia yang selalu menggoda, mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Cenderung kepada kemaksiatan, cenderung menjauhkan diri dari Allah. Itu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Segala aspek apapun yang kita kerjakan harus dimulai dengan nama Allah. Dalam arti kita segala sesuatu, tindak langkah perilaku kita harus atas nama Allah. Dalam artian di sini, nah, tentu saja bismillahirrahmanirrahim, karena apapun pekerjaan yang diawali bismillah adalah sesuatu yang sahih. Tanpa bismillah batal amal kita, ya. Mengatasnamakan Allah, inilah yang maknanya ikhlas. Baik, di 85947485, assalamualaikum. Silakan. 885 sudah masuk, ya, dengarnya di radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Lina di Bintara. Di Bintara, silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalnya keras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil. Jangan hir rabbil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain. Alamin. Tasjid di Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumid Iyyaka na'budu. Ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Sin biasa. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Kalau ta'in enggak ada artinya ta'in. Ain. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Siratal. Siratal. Bukan silatal atuh. Enggak bisa R. Siratal ladzi. Siratal. Siratal. Siro, siro. Siratal ladzi an'amta 'alaihim. Ghairil. Ghairil. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bi alaihim walad dolin. Jangan walad, biasa aja. Walad baru berubah di doanya. Walad dolin. Amin. Gelogi Pak Ustaz. Iya. Ini baru masuk. Oh, gak bisa R rupanya Ibu, ya. Oh iya, agak-agak. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang susah R dibilang, ya, gak apa-apa. Ro-nya jadi la, gak apa-apa, kan. Itu dari sonohnya, ya. Kalau memang betul. Tapi dicoba dulu, ya. Baik, assalamualaikum. Silahkan, 862 sudah masuk, ya. Dengarnya di radio. Kalau di gagang telepon tidak terdengar suara kami. Assalamualaikum. Halo. Ya, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa ini? Halo. Bapak dengarnya di radio. Oh, capek deh. 2008. Dengarnya Bapak gak ada di gagang telepon. Di gagang telepon suara kami tidak terdengar. Jadi dengarnya Ibu, Bapak, Ibu di pesawat radio. Tapi permasalahannya jangan kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng feedback, kejuit. Makanya saya sering bilang kalau acara ngaji ini sebaiknya Ibu dan Bapak kalau ke toko kaset itu tuh ada earphone atau headphone, ya. Kok beli earphone yang buat ke telinga? Nah itu enak nih, kayak kami ini pakai. Jadi sebesar apapun gak feedback, gak ngejuit gitu, ya. Itu. Jadi konsen belajar gitu. Baik, nanti selain tadarus tajwidnya, kita coba juga maknanya. Kita coba tajwidnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi-nya jadi kosar. Kosar apa? Pendek. Bis juga sama. Jangan bis, jangan. Bis, mi-nya juga kosar. Bismillah, lafal Allahnya dibaca tipis, tarkik. Kenapa tipis? Karena sebelum lafal Allah ada baris di bawah, ada kasroh tuh. Jangan bismillah, jangan. Bismillah. Bismillahir, alif lamnya tidak dibaca. Alif lam samsiah. Kenapa tidak dibaca? Enggak ada tanda bacanya. Itu aja yang gampang mah. Oh enggak, saya pengen tahu kenapa enggak dibaca. Kenapa enggak ada tanda bacanya? Itu efek, akibat. Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu ro. Cirinya ada tasjid tuh setelah alif lamnya. Tapi di atas lamnya tidak ada tanda. Karena tidak ada tanda maka jangan dibaca. Kenapa tidak ada tanda? Itu akibat. Akibat karena setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14 yaitu ro. Karena bertemu huruf samsiah maka di atas lamnya tidak ada tanda bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maknya jadi mad asli. Ni-nya kosar. Nir alif lam samsiah. Nir rahim. Jadi mad arid li sukun. Kalau dihentikan. Kalau enggak dihentikan enggak ada. Matobi dan kosar aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alnya alif lam komariah. Alif lam yang dibaca. Kenapa dibaca? Ada tanda bacanya. Di mana ada tanda baca? Di atas lamnya ada sukunnya. Ada tanda baca maka dibaca. Yang dibaca yang ada tanda bacanya. Kenapa ada tanda baca? Itu efek akibat. Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu ha. Tentang komariah samsiah dilihat buku wajib halaman 10, 11, 12. Alif lam menjadi ada tanda baca manakala setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yang 14. Ibari hajaka wakhob aklimah. Alif lam menjadi tidak dibaca kalau setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah. Ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, bato, lam, dun. Hafal, bagus. Dah hafal, minimal tahu cirinya. Apakah ini kita mengenal? Apakah si laki-laki atau si wanita ini orang Amerika? Apa orang Arab? Apa orang Pakistan? Apa orang Cina? Apa orang Irian? Nah, itu tahu cirinya. Apakah alif lam ini dibaca atau tidak dibaca? Alif lam cuma dua. Jenis kelamin kan dikenal hanya dua, laki-laki, perempuan. Kalaupun ada hunsa, itu hanya beberapa gelintir aja ya. Gitu. Nah, alif lam ini yang dibaca kalau ada tanda bacanya. Kenapa dibaca? Karena setelah alif lam bertemu salah satu huruf komariah. Gitu. Kenapa dibaca? Ada tanda baca. Al. Gitu. Alham hukum mimati idhar. Jangan ditahan. Jangan. Alham. Jangan. Mentang-mentang berlagu jadi belagu. Jangan. Alham. Alhamdulillah. Lafad Allahnya dibaca tipis, tarkik. Kenapa tipis? Karena sebelum lafad Allah persis ada kasroh. Li. Lillahi. Kenapa lillahi? Ada huruf jar li. Bagi, untuk. Ya. Alhamdulillahi. Ya lillahu. Nga lillaha. Lillahi. Karena ada huruf jar. Alhamdulillah. Alhamdulil ma'rifah. Ya. Alhamdulillahi rabbil. Rabbil alif lam komariah. Amad asri. Alamin. Mad arid lisukun. Kalau dihentikan jadi panjang. Mad panjang aridah baris li sukun yang berganti jadi sukun. Tetapi kalau dihentikan, kalau enggak dihentikan enggak ada mad aridah sukunnya. Ar-Rahman, Ar-Rahman sama alif lam samsiah. Ar-Rahman maknanya mad asli, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim juga alif lam samsiah. Maknanya mad asli itu yang pokoknya setiap ada yang berdiri mad asli. Selain berdirinya di alif dan di hadomir. Kalau di alif di awal mad badal. Kalau di hadomir mad silah qasirah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, maknanya mad asli. Maliki Yaulin, Yaumid alif lam samsiah, Yaumiddin mad arid disukun. I double. Untuk pemula yang belajar terlambat dihentak latihannya. Iya kana budu wa iya kana stain. Jangan ya kak nak budu. Wa iya kak, nas jangan diputus-putus. Kita cari yang mutawatir aja. Rasulullah membaca yang mutawatir, disambungin, enggak diputus-putus. Walaupun dalam terjemahkan iya. Iya kak, hanya kepadamu ya Allah, na'budu kami beribadah. Wa iya kak, dan hanya kepadamu ya Allah, kaknya kamu. Engkau ya Allah. Nasta'in kami minta tolong. Boleh kalau dalam terjemah. Tapi kalau dalam bacaan jangan diputus-putus. Kita cari yang mutawatir. Mutawatir itu yang diriwayatkan orang banyak. Diterima oleh orang banyak. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Iyya matobi ikaknya kosar. Na'budu wa iyya matobi ikaknya kosar. Nasta'in mad ari disukun. Kalau dihentikan. Nggak dihentikan matobi dan kosar. Berarti diwasol. Kalau diwakof dihentikan jadi mad ari disukun. Ihdina matobi idah. Tadi tapi tidak panjang matobi-nya kata karena ketemu alif lam samsiah. Ihdinas siro ro-nya tafhim tebel ro-nya matobi. Ihdinas siratal alif lam qomariyah mustaqim mad arid disukun. Siro ro-nya tebel tafhim ro-nya matobi siratal ladzi matobi siratal ladzina an idhar an idhar hukum nun mati. An'am idhar hukum mim mati. Ada nun mati, ada mim mati. Nun mati halaman 14, mim mati halaman 28. Dilihat buku wajibnya ya. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. 'Alaihim mim mati ketemu dengan idhar. Boleh dihentikan di situ ada tanda angka 5 itu. Sebaiknya digabung. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ghairil begitu. Alif lam qomariyah. Ghairil maghbu matabi'i ghairil maghbu bi'alayhim mimati ketemu waw idhar syafawi ghairil maghbu bi'alayhim wala matabi'i enggak jadi panjang karena ketemu alif lam samsiah wala do do-nya baru matabi'i ketemu lam bertasdid jadi mad laji musaqwal kalimi. Jadi tidak semua matobi ketemu huruf bertasdid itu jadi panjang. Wala enggak, karena ketemu alif lam samsiah. Ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mala jim sakwal kalim. Lin mad adlis sukun. Itu ya. Jadi nanti akan paham cara bacanya. Jangan ngaji di mana-mana baca Quran aja enggak bisa. Jangan gitu Pak Hari, saya juga lagi belajar. Nah itu, yang penting belajar. Soal tidak bisa, terus gak apa-apa. Yang penting belajar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Ibu? Ibu Ati. Ibu Ati di mana? Kalimalang, Ustaz. Baik, silakan. Dikecilkan radionya ya. Udah 2 minggu saya gak hadir. Oh iya, silakan. Belajar lagi nih. Iya, ini Ibu gak bisa lihat ya, kalau gak salah. Bukan? Ya. Oh bukan, oh iya. Masa Ustaz lupa? Iya, iya, banyak masalahnya kan. Oh iya, iya. Dua minggu memang libur kan ya kayak manisnya 2 minggu. Iya, iya. Ada lagi yang tunanetra. Baik, silakan Ibu. A'udzu billahi. Kepanjangan, satu alif. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditahan. Idhar qomariyah alif lam qomar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Maliki Yaumiddin Maliki Yaumiddin Iyyaka Kepanjangan Iya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu kana ain Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Jangan ihe. Ihdinas. Ihdinas. Siratal mustaqim. Mustaqim. Mustaqim. Bukan mustaqim. Bibirnya mingkem lagi. Ibu sebetulnya tidak niat, tapi bibirnya karena enggak mingkem kedengarannya mustaqim. Bukan N, tapi mustaqim. Mustaqim. Nah, gitu. Siro. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ghairil mal. ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Amin. Baik. Gue belum berani, masih ketakutan aja. Yang lepas ya. Nanti. Ya udah. Hari Sabtu besok masuk. Jadi hari Jumat tanggal 4 di Depok masuk, tanggal Sabtu Minggu masuk seperti biasa ya. Iya. Nah, baik. Kasih ya, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari Sabtu tahsin dipindah ya. Minggunya bahasa Arab dan terjemah perkata. Gitu ya. Kalau di radio kan terbatas 1-1 jam pagi. Sorenya sudah enggak ada lagi. Ini ya 2008 sore hari tidak ada, adanya pagi hari. Assalamualaikum. Sudah masuk, silakan. Iya, terima kasih. Jadi dengarnya di radio ya. Kalau di gagang telepon enggak kedengaran suara kami. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu Jubaidah, Pak Ustaz. Di mana? Di Depok. Di Depok. Iya. Yang mana Bu Jubaidah nih? Baru sekali. Oh, baru. Ya. Ke Depok baru datang sekali. Oh, gitu. Datang lagi ya, itu tanggal 4 besok. Iya, enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa jangan kana e. Iyyaka na'budu wa kana ain. Kayak orang yang mau ngelahirin. Gitu. Ain. Latihan tapi jangan iyyaka na. Jangan gitu. Iyyaka na. Ya udah sebisanya dulu, ntar datang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, ain yang ini bisa. Yang ini susah. Sekarang nyambung kali ya. Yang ujung bisa tuh ainnya keluar. Nah, nanti harus kayak nasta'in kayak gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agak sulit memang di sini nyambung. Terus ihdinash shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya, jangan mag. Ghairil mag. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin mad apa tuh? Saya belum tahu itu, Pak. Belum tahu. Yeah. Iya, enggak apa. Mal najim musaqal kalimi. Lin madat li sukun. Pengen belajar tapi kalau dengar di radio susah banget. Iya, memang kalau di radio mah susah. Kalau datang mah sekali dua kali. Apalagi 2008 ini ada program. Iya. Orang tadi malam pada pergi hujan-hujanan tahun baru, saya di depan komputer sampai jam 1. Oh, iya, Pak. Mukanya nanti insya Allah dengan komputer nanti, tanpa komputer tulisan-tulisan berwarna-warni nanti. Iya, Pak. Insyaallah sewarna-warnanya 2008 lebih bervariasi ya. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada SMS Pak Ari, murotal untuk besok ya, surah Hud ya. Ibu dan Bapak bisa dipersiapkan. Surah Hud ayat 96 sampai 123 untuk besok. Kemudian SMS yang masuk ini juga, Pak Ari di Cilandak ada pengajian enggak? Belum ada. Adanya baru di Bekasi, di Bekasi belum lagi. Di adanya di Depok ya. Di Depok Jalan Kartini 58, di Jakarta di Kayu Manis di rumah yatim Sabtu dan Minggu. Di Depok Jumat. Sabtu dan Minggu di rumah yatim Majelis Taklim Radhe Kemenis Jakarta. Jam 9 sampai jam 12. Jam pertama, jam kedua yang profesional jam 1, jam 13 sampai 17. Ya, di belakang Stasiun Kereta Api Jatinegara. Tanya aja kantor RKM, kemudian tanya rumah yatim nomor 12. Silahkan ya. Ada juga Pak Ari di Cilandak mau ada pengajian. Pokoknya silahkan ibu dan bapak dimanapun ada majelis taklim, kumpulkan orang nanti saya datang. Gitu ya. Karena sore hari ini sekarang kan bisa saya leluasa. Kalau kemarin saya gak bisa leluasa karena sore hari sudah harus siaran kan. Sekarang sore harinya tidak ada. Jadi banyak di tempat ibu dan bapak lah. Kita perbanyak belajarnya ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan bapak? Dengan bapak Suroyo dari Cipinang Muara Ustaz. Oh dekat. Iya mangga itu silahkan. Ustaz mau minta di sini Pak Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sudah bisa jadi imam, tinggal lagunya dikembangin nanti ya. Kalau lagu sudah bagus, tinggal lagunya dikembangin. Belum bisa belajar lagi. Dikit lagi. Yang penting Betul. Kalau jadi imam kan lagu gini aja. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. Ujungnya tuh ditambahin dikit. Gitu, dikit. Saya juga bukan kori. Yang penting enggak pas jadi imam, makmum dengerinnya agak enak gitu lah. Iya, Ustaz. Iya, udah bagus kok. Iya. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 85904785 kami berikan kesempatan kembali, silahkan ya. Jadi untuk murtal besok adalah surah Hud 96 sampai 123. Untuk tadarusnya besok kita masih meneruskan surah-surah pendek ya. Dibaca, kemudian disertai tajwid dan diberikan kesempatan. Besok surah An-Nas, kita terus ya, Fatihah, An-Nas, Al-Baqarah, terus gitu ya, direkam. Nanti barangkali ibu dan bapak yang tunanetra menginginkan untuk latihan, kendati pun hanya pagi 1 jam, di siang hari, sore hari, malam hari, bisa disetel-setel kembali kasetnya, CD-nya ya. Itu kami siapkan untuk tunanetra dan mualaf insya Allah, secara gratis tunanetra ya. Dan mu'alaf. Yang bukan mu'alaf, bukan tunanetra, ya dibantu lah ya. Minimal diganti kasetnya gitu. Baik. Assalamualaikum. Iya. Dicoba kembali. 85904785. Halo, assalamualaikum. Silahkan. Baru kali ya. Iya. Jadi kalau baru memang dengernya di gagang telepon suara kami tidak terdengar. Dengernya di radio ya. Di radionya, tapi jangan kekencengan. Kalau kekencengan feedback. Baik Pak Bapak Pak Suroyo ya, lagu-lagu yang kita adakan, lagu yang sederhana aja untuk imam sholat ya, atau untuk sholat. Karena Nabi mengingatkan Zainul Quran biaswatikum, hiasilah bacaan Quranmu dengan suaramu yang lembut yang indah. Bacalah Al-Quran sesuai seperti orang lidah orang Arab yang fasih gitu ya. Jangan orang Sunda atau orang Jawa atau orang mana gitu, orang Arab yang fasih ya, seperti ini lagunya ya. Biasanya kalau sholat kan ta'awudnya di dalam hati. Kadang-kadang bismillah juga ada yang dalam hati, langsung alhamdulillah. Pak Hirwanto ya, ini sering jadi imam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa aja, tapi ujungnya ditambahin mad arid di sukunnya. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Bisa aja, sah-sah saja sholat, tapi kurang enak gitu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin itu ya. Atau bisa juga Tapi ini untuk sholat sunnah, sholat wajib tidak diutamakan untuk diwasol. Tarawihan kayak gitu ya. Diwasol kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Diwasol sebagian karena napasnya enggak cukup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi itu tidak dianjurkan. Karena di wasal seperti itu hanya diperkenankan untuk salat sunnah. Salat wajib sebaiknya tartil aja. Warattilil Qur'ana tartila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Shirata alladhina an'amta 'alayhim ghairil maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Itu ya. Ada saran, ada kritik, ada masukan, silakan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. 0812 828 7881. Selamat tahun baru 2008, pengajian sore hari ditiadakan dan adanya pagi hari. Ada masukan tentang format untuk pagi hari yang terbaik, silakan ya. Saya coba awali dari Fatihah, surah-surah pendek terus dibaca, dipahami isinya dan tajwidnya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Selamat tahun baru, semoga lebih sukses lagi di tahun 2008 ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.